Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wal muqtafa sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Jinabal kurama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, masyayikh, para sesepuh, ketua dan seluruh pengurus yayasan Ta'mir Masjid Zakaria, segenap pengurus jamaiyah Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan dan jajarannya, ibu-ibu muslimat, sahabat-sahabat GP Ansor, sahabat-sahabat Banser, dan rekan panitia, tim keamanan dari TNI dan Polri, hadirin hadirat, para jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Bahagia sekali malam ini saya menyaksikan langsung semangat masyarakat Dukuh Menanggal dalam menghormat peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal iki wulan Recep wis tanggal 44. Semangate masyarakat Dukuh Menanggal luar biasa. Tiga arah jalan penuh sesak dengan manusia. Padahal nduk kono-kono acara kaya ngene iki dibid'ah-bid'ahno. Tapi nduk kene cek semangate. Aku curiga Dukuh Menanggal ki niat manas-manasi sing bid'ah-bid'ahno. Ono sing senengane bid'ah-bid'ahno. Hormat peringatan Maulid dibid'ahno. Gawe pengajian Isra Mi'raj dibid'ahno. Peringatan haul dibid'ahno. Istighosah, tahlilan dibid'ahno. Aku setuju karo wong Dukuh Menanggal sing dibid'ah-bid'ahno iku kudune malah giatno, diramekno. Panas ya wis uteke wong-wong. Kaya peringatan Maulid Nabi iku nyuguhi masyarakat. Ngene iki lho nabimu. Ngene iki lho akhlake nabimu. Conton, wis sering diperingeti Maulid Nabi, diceritakno sirahe Kanjeng Nabi. Nyatane masyarakat yo gorong iso nempel akhlake Kanjeng Nabi. Padahal ngakune dadi umate Kanjeng Nabi. Makanya lek nurut kula, sesering mungkin kita mengadakan peringatan Maulid Nabi agar kita bisa lebih mendekat lagi kepada Kanjeng Nabi, yang andai diibaratkan Kanjeng Nabi itu adalah sumber mata air yang sangat jernih, bersih, bening, menyegarkan dan menyehatkan. Sementara wong Dukuh Menanggal ini ibarat sungai kecil yang sudah sampai ke dasar muara, yang airnya sangat keruh, karena lumpur, kotor karena sampah. Malah ada yang bukan hanya sekedar sungai kecil, tapi peceren. Yo kotor, yo basin. Maka perlu bagi kita untuk sesering mungkin mendekat ke sumber mata air yang jernih, yang bening tadi, agar kita bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan pemimpin agung kita, uswah hasanah dalam kehidupan kita. Peringatan Isra Mi'raj ngene iki lek cara aku, aja cuma ulan rejeb tok. Lek iso bendino. Dadi sapa ngomong kiai ini cek laris no. Iku yo iya. Peringatan Isra Mi'raj niku lak peringatan ulang tahun sholat. Kulo sampeyan diingatkan lagi, diingatkan kembali, diingatkan kembali bagaimana tata cara sholat yang benar. Lelek diperingati cuma setahun sekali, mohon maaf. Wong dukuh menanggal ki sholate yo koyok ngono iku dapurane. Aku wani dapur-dapurno soale sholatmu iku padha karo sholatku. Ngaku gak ngaku, sholat kita itu 90-95% ngelamun. Mungkin apa mboten? Padahal kalau sholat dilakukan dengan benar, ada jaminan dari Allah. Tanha anil fahsya'i wal mungkar. Lho sak niki lho, Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Semua mengerjakan sholat. Tapi kenapa fahsya' dan kemungkaran masih merajalela? Berarti ada yang gak beres dengan sholat kita. Makanya ibarat sungai yang sudah jauh dari sumber mata air, sungai kecil yang airnya kotor, airnya keruh, dan ini gak pati jelas mana yang benar-benar umat Kanjeng Nabi, mana yang gak pati umat Kanjeng Nabi. Sekarang samar mana yang muslim, mana yang tidak muslim, mana yang muslimah, mana yang tidak muslimah. Gak begitu ketara. Ketara ya, gak pati ketara lah. Yang tidak muslim nyolong, yang muslim juga nyolong. Yang tidak muslim korupsi, yang muslim juga korupsi. Yang tidak muslimah ngerasani, yang muslimah juga gak pati jelas. Apa maneh hidup di era digital, era milenial. Masyarakat sekarang kitabnya bukan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, tapi Fathul WhatsApp, Kifayatul Instagram, Raudhatul Facebook. Allahumma shalli ala Muhammad. Isra Mi'raj malam ini harus bisa meningkatkan kualitas sholat kita. Jangan hanya formalitas saja. Lapo sih sholatnya kok gak iso apik? Padahal sholat itu saking pentingnya, Kanjeng Nabi langsung dipanggil menghadap Allah. Lek perintah-perintah liyane lah lewat perantara malaikat Jibril. Nah, sholat itu Kanjeng Nabi langsung dipanggil menghadap Allah untuk mendapatkan perintah. Dan sholat tidak boleh ditawar, gak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, dalam kondisi bagaimanapun, gak boleh ditinggal. Saking pentingnya. Lah kenapa sholat kita gak bisa baik? Tuh, karena Wong dukuh menanggal iki nek salat gak trimo hafal. Hafal. Ngene kok nggih. Embo gak semangat tok. Sampeyan lek salat iku apal ta apal temen? Apal temen. Hafal. Nah, sesuatu yang sudah apal temen itu berarti kan menjadi kebiasaan. Hafal betul itu bahasa Indonesianya di luar kepala. Kalau bahasa Arabnya andhril qalbi, sanjabane ati. Wong salat kok di luar kepala. Harusnya salat itu kan di dalam kepala. Wong salat kok sanjabane ati. Kok napik ya apa? Salat itu harusnya di dalam hati. Mergo sangke ngapale wis dadi kebiasaan, mangkane gak mikir. Padha karo sampean gawe sandal iki lho. Lah gak atik mikir sih. Angger diblosak-blosokno mlaku nyak-nyak-nyak-nyak-nyak. Mergo wis dadi kebiasaan. Gawe sandal kok mikir, iku lek sandale isih anyar. Iki tak gawe arisan dhisik, tak gawe resepsi dhisik. Mangkane wong salat nang mung mikir, iku biasane isih anyaran. Lek dukun menanggal wis sangke ngapale, dadi salat iku wis gak atik mikir. Di luar kepala. Lho kok napik teko ndi? Mangkane ngapunten-ngapunten saiki aku takon jawaban. Salat sing paling suwe wis salat fardu, salat isya. Sampeyan nek nglakoni salat isya, iku rata-rata pirang menit? 5 menit iku lho sing mbok waca surat Yasin niku. Ambek Ar-Rahman. Nah langgananmu inna a'taina ambek kulhu. Ya wis 2 menit iku lho. Lah kalau sekali salat 2 menit, sehari semalam sholat fardu 5 kali, total 10 menit. Pikiran dikei waktu Gusti Allah sedina suwengi 24 jam. Digawe madhep nang Allah cuma 10 menit. Suwengi singmu. Lu medongkrong nang WC sekali medongkrong. Ono sing 20 menit, ono sing 20 menit. Sampai entek rokok 5. Lah nek sedina ngesingmu ping 3. Berarti 75 menit. Ngisine 75 menit, salate cuma 10 menit. Allahu Akbar. Entul-entul jene-jene duli-gulik ndut-ndut. Enggak mikir, tangi meneh ya entul-entul jene-jene duli-gulik ndut-ndut. Mangkane lek kepingin fahsya mungkar hilang, salat diperbaiki kualitasnya. Sampeyan nglakoni salat iku kabotan ta? Duku menanggal ki ya apa? Aku ki adoh teko Bojonegoro rek. Dijak ngomong nang gak ngreken. Iki seduluran model opo ngene iki? Ngerti ngene gak tak parani mau. Sampeyan nglakoni salat iku rumangsa kabotan ta? Tidak ada perintah agama Islam yang memberatkan manusia itu enggak ada. Sing rumangsa kabotan nglakoni ibadah sing diperintahno Allah, diperintahno Rasulullah, ngajeng. Gak ono. Wong Kanjeng Nabi lek merintah semuanya itu. Mbah ra dirungokno kok. Itu sesuai dengan batas kewajaran manusia. Wes rukun Islam iki lho. Endi sing abot? Endi sing angel? Gak ono. Gusti Allah iku pancene ngarepno gampang nang menungso. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki atas kalian kemudahan. Masih lebih dipertegas lagi, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Syahadat. Wong Jawa sing ilate hono coroko doto sawolo podo joyonyo mogo bodongo iso fasih kok. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saking gampangnya semua lesan dari bahasa manapun bisa. Ancene gampang. Sholat, sholat ini gampang tangel. Gampang. Saking gampangnya ya. Umpama sholat itu oleh diburuhno laris. Ayo sapa gelem nyolatno aku isa tak kei 1000 laris laris. Saking gampangnya, saking enteng. Ana kanca wonge sogeh. Omahe ku saruku telu megah-megah. Mobile mewah-mewah. Ferrari. Range Rovers. Zaman gak ngerti yo, ngertimu pickup karo Tosa iku. Gak ngenyer. Bojone wayu. Menurut aku sih wis enak uripe. Lah kok tahu curhat? Kiai. Kenapa ya? Sampeyan kan tahu. Saya secara ekonomi lumayan lah. Rasane ati yo kaya lumayan tok mblegedhu iku. Musoke. Terus saya itu sudah rutin puasa Senin Kamis. Uang juga lumayan punya. Kenapa ya? Hidup saya kok enggak tentram, kok enggak bisa damai, enggak bisa tenang. Waktu itu tak kasih solusi. Mungkin sholat sampean yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Kalau tadinya ngelamun 90% ya dikurangilah 70 atau 60% ngelamunnya. Insya Allah nanti hidup akan tenang, hidup akan tentram, damai. Apa jawab dia? Wah, kalau sholat memang saya belum mengerjakan. Lah aku ya kaget, lu sama ini piye toh? Mau rutin poso Senin Kemis, kenapa sholat kok gak dikerjakan? Kok aneh sama poso Senin Kemis rutin, tapi kok gak sholat? Jawabannya apa? Kalau puasa itu kan gampang, tinggal gak makan gak minum saja. Kalau sholat itu saya gak bisa bacaannya itu loh. Saya bisanya cuma Fatihah tok. Tak omongi. Duh, sholat itu bacaannya yo Fatihah tok iku. Duh, masa to kiai? Sampan ki nyeluk aku kiai kok masa? Berarti podo karo gak percaya nang aku. Tak kono nang kiai sapa wae. Bacaane sholat yo Fatihah tok iku. Tapi saya melihat orang sholat pas rukuk pas sujud itu kok sambil umi-umi.